Aku ada lima, lima rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat.